Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana min fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu khalihati falahum ajrun ghayru mamnun. Sadaqallahu al-azim. Wa qala ta'ala wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kun fi ad-dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil aw kama qala alayhi as-salatu was-salam. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, masih bagi pada kita kesihatan, masa sehingga tuan-tuan semua dapat keluar dari Allah Subhanahu wa taala untuk usaha atas agama Allah Subhanahu wa taala, supaya agama yang sempurna masuk dalam kehidupan kita, supaya kita akan percaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan mulia, sememangnya Allah Subhanahu wa taala letak kejayaan kita hanya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kita tidak ada taluk, tidak ada hubungan dengan segala benda-benda lain selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejayaan itu sendiri dalam genggaman Allah. Tidak ada milik sesiapa yang lain, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kejayaan hanya pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat pada Allah, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam kehidupan mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni manusia hina. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, dia sendiri bagi tahu, daripada ma'im mahin, daripada air yang hina. Sama ada orang Islam ke, orang kafir ke, seluruh manusia anggap air mani itu hina. Malah pada pandangan kita, air mani lebih hina daripada selut, daripada lebih hina daripada tanah, lebih hina daripada debu. Kalau baju kita kena selut, kena tanah, kita sapu-sapu, masih ada bekas dia putih-putih, kita tak malu nak pakai dia lagi. Tapi kalau ada air mani terlekatlah mana-mana, siapa sanggup pakai? Mazhab kita, mazhab Syafi'i, kata dia suci, tak najis, tanah pun suci. Tapi kalau kena tanah, masih ada muka lagi nak bawa, nak pakai. Nak datang semayang pun rasa ada, boleh lagi bawa lagi. Tapi kalau kena air mani, bukan kata nak datang semayang, nak pergi restoran makan pun tak lalu, tak sampai, hati malu. Itulah hakikat saya dan hakikat tuan-tuan, hakikat seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita daripada air yang begitu hina pada pandangan kita sendiri, tuan-tuan. Apalagi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan air mani ni, tuan-tuan mulia, masih lagi ulama kata mukhtalaf fi. Dia masih lagi diperselisihkan oleh alim ulama. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, kata dia suci. Mazhab Hanafi kata dia najis. Tapi daripada air mani ni, apabila dah berlaku persenyawaan, maka dia jadi nutfah, dia jadi seketul darah, dia jadi satu ketul darah. Apabila dah jadi darah, tuan-tuan mulia, dia bukan lagi mukhtalaf fih, tidak, malah dia telah jadi mujma' alaih, dia telah jadi satu perkara yang telah disepakati oleh seluruh ulama, oleh seluruh mazhab, bahawa ia adalah dah najis. Tak ada siapa pun kata bahawa nutfah darah ni dia adalah suci. Jadi sebenarnya kita jadi daripada air yang hina tadi tu dijadikan lebih hina lagi, jadi darah. Dan dari darah ni lah Allah Subhanahu Wa Taala bentuk tulang-tulang kita, kemudian dia pakaikan dengan daging, kemudian dia tutupi segala kekotoran tadi dengan selapis kulit. Inilah hakikat kita, tuan-tuan mula. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan paling hina. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala bentuk surah rupa paras kita, zahir kita ni cantik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia dalam rupa paras pendirian yang paling cantik sekali. Beza dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Walaupun ada binatang-binatang yang kita kata comelnya dia, cantiknya dia, tapi kalau tanya, kamu nak jadi macam dia tak? Tak ada. Tak ada, tak ada siapa sanggup. Orang puji burung merak cantik, tapi bila ditawarkan siapa-siapa manusia ni nak jadi burung merak, tak ada yang sanggup. Sebab kita lebih cantik lagi. Pendirian kita, kejadian kita, surah rempuk, rupa bentuk kita ni lebih cantik lagi daripada mana-mana makhluk yang lain, daripada mana-mana kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Allah yang bentuk kita jadi cantik. Dan tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bentuk zahir kita ni cantik, tuan-tuan mulia. Tapi dihantar Nabi bagi tahu pula, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tak perhati, tak tengok, tak jadi tilikan Allah Subhanahu Wa Taala rupa paras kamu yang cantik itu. Tidak menjadi tempat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadi tempat penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadi tempat tilikan Allah Subhanahu Wa Taala rupa paras kamu yang cantik. Memang Allah jadikan kamu cantik, lebih cantik daripada makhluk-makhluk lain, tapi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala tidak pada kecantikan zahir kamu, rupa paras kamu. Tuan-tuan mulia, dalam kita semua najis, semua kotor. Kita ni punya dahsyat, tuan-tuan mulia, punya hinanya kita ni. Apa-apa saja yang cantik, lawa, bagus, mahal, kena kita jadi murah terus. Apalagi kalau masuk dalam badan kita. Satu emas harga RM500,000 ditandatangani oleh tuan dia bahawa dia telah beli, bawa saja keluar garaj daripada pusat jualan dia sampai atas jalan, dibawa-bawa keluar je, tuan-tuan mulia, maka nilai dia telah jatuh 20-30 ribu, 40 ribu, tuan-tuan mulia. Dibawa keluar, kata tak jadi beli ni, masuk balik, nak jual balik, kena jual dengan harga lebih kurang daripada 40-50 ribu, tuan-tuan mulia. Sebab apa? Sebab dia telah dipegang oleh satu orang manusia. Ini nilai kita, tuan-tuan mulia. Orang buat makanan ambil berjam-jam masanya, harganya semeja sampai 4-5 ribu, 10 orang makan, tapi masuk saja dalam mulut, belum telan lagi, tuan-tuan mulia, dah Allah Akbar, tak ada siapa sanggup tengok dia, tak ada siapa sanggup makan balik dia, tuan-tuan mulia. Apalagi kalau dah masuk ke dalam, masuk je ke dalam, keluar balik, dah namanya najis muntah tuan-tuan. Inilah hakikat saya dan tuan-tuan. Hakikat seluruh manusia. Begitu dahsyat, begitu hina, begitu kotornya kita tuan-tuan. Apabila masuk tandas, kita keluar tandas kena baca ghufranak. Keluar dari tandas kena baca ghufranak. Ya Allah, ampunkanlah aku dengan keampunanmu. Ulama bagi tahu kenapa kita kena baca ghufranak. Kita kena baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar untuk kita baca ghufranak. Nabi ialah hamba Allah, utusan Allah yang Allah Subhanahu wa taala hantar pada kita untuk bagi tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada kita. Berarti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca ghufranak setelah keluar daripada tandas ialah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nak kita baca ghufranak? Ya Allah, ampunkanlah saya dengan pengampunanmu. Kenapa tuan-tuan? Antara sebab-sebab ulama tulis, antaranya ialah sebab dalam tandas masa telah berlalu tanpa kita zikrullah. Antara sebab-sebab dia. Oleh kerana masa berlalu dalam tandas, kita tak dapat ingati Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota kita. Hati boleh ingat Allah tapi lidah tak boleh dah. Tak boleh nak sebut nama Allah dengan lidah kita. Kerana nama Allah ni begitu mulia, tak layak untuk kita sebut dia dalam tandas. Maka oleh kerana masa telah berlalu beberapa minit, beberapa lama dalam tandas, yang kita tak boleh nak ingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh anggota kita, maka bila keluar kena baca ghufranak. Lebih kurang tujuh ada qaul tuan-tuan. Saya tak ingat semua, tapi antaranya lagi tuan-tuan, kenapa kita disyariatkan, diajar oleh Nabi, dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baca ghufranak ialah kerana bila masuk tandas, kita keluarkan benda-benda daripada badan kita yang begitu dahsyat sehingga sepatutnya kita sedar kejadian kita ni begitu kotor, begitu hina. Kita keluar ghufranak. Ya Allah, aku ni begitu hina, ampunkanlah aku. Aku ni begitu dahsyat sehingga masuk yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang mahal-mahal, yang wangi-wangi, yang bau dia semerbak, semua orang rasa nak makan bau dia. Tapi bila masuk badan aku, keluar, aku sendiri tak mahu nak tengok dia. Aku sendiri tak mahu nak hidu dia. Begitu hinanya aku, begitu dahsyatnya aku. Ya Allah, ampunkanlah aku. Inilah hakikat saya, tuan-tuan, dan seluruh manusia, tuan-tuan. Jadi, kalaulah keadaan kita ini begini sekali dahsyatnya, begini sekali hinanya, apa yang kita boleh ambil kejayaan daripada diri kita sendiri? Tak ada, tuan-tuan. Kita sendiri hina. Kita sendiri hina. Kejayaan kita, tuan-tuan, hanya dalam perkara-perkara yang datang direct dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita begitu hina. Dan atas muka bumi ini tak ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Walaqad karamna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam. Lebih mulia daripada segala makhluk yang lain. Kalau kita yang paling mulia atas muka bumi ini dah begitu hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, mana ada makhluk lain yang lebih mulia daripada kita? Yang kita boleh jadikan ia asbab untuk kita dapat kemuliaan. Yang kita boleh jadikan asbab untuk kita dapat kejayaan. Yang kita boleh jadikan dia asbab untuk dapat ketinggian. Tak ada. Kita sendiri yang paling mulia, kita sendiri yang paling cantik, dan kita sendiri begitu hina, begitu buruk, begitu rendah pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, apa lagi atas muka bumi? Tak ada. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, yakinlah. Ini keyakinan yang kena tanam sungguh-sungguh. Bahawa kejayaan kita, tuan-tuan mulia, hanya dalam perkara-perkara yang datang direct dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tuan-tuan yang mulia, siapa-siapa yang ambil benda-benda alami ini, benda-benda atas muka bumi ini jadikan asbab kejayaan dia. Yakin bahawa itulah asbab kejayaan dia. Mula-mula sekali dia akan gugur daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan keduanya dalam benda itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan gagalkan dia, akan hinakan dia. Sekali Aisyah radhiyallahu anha pakai baju baru, dia mula macam ada rasa besar diri kerana baju baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa, "Ai Aisyah, kerana kamu macam tu, kamu telah tidak dipandang oleh Allah, kamu telah gugur daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala." Siapa-siapa saja yang dengan mana-mana makhluk diambil, dia jadi, dia rasa, dia yakin bahawa ini asbab kejayaan untuk dia, asbab kemuliaan untuk dia, maka dia gugur daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih hina, dia akan jadi lebih hina lagi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah berteruskan keyakinan dia itu, tuan-tuan mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan gagalkan dia, akan hina dia, akan binasakan dia dalam asbab yang dia yakini bahawa inilah kejayaan untuk dia. Fir'aun laknatullah alaih, dia bangga dengan kerajaannya. Dia bangga dengan kerajaannya. Dia kata, "Wahadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun?" Dia punya kerajaan begitu hebat, begitu tinggi, begitu hebat. Seluruh Mesir bawah pemerintahan dia, malah air sungai pun bawah pemerintahan dia. Dia kata, "Wahadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun?" Kamu tak tengok ke sungai-sungai ini semua jalan bawah dalam kerajaan aku? Dia bangga dengan air, dengan sungai, dengan laut, tuan-tuan mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala buat mati dia di mana? Dalam air, dalam laut. Dan tentera dia yang ramai dia bangga-banggakan, puluhan ribu orang yang bersama dengan dia, bukan kata mereka boleh selamatkan Firaun, maka mereka turut binasa bersama-sama Firaun, tuan-tuan mulia. Asbab yang Firaun yakin bahawa dengan perkara inilah boleh muliakan dia. Dia ada kekuatan, dia ada kehebatan, tuan-tuan mulia, dan asbab itulah Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala buat tidak ada makhluk, tidak ada siapa-siapa pun yang boleh bantu dia, selamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang dia sendiri yakin inilah asbab kejayaan dia pun tak boleh bantu dia. Dalam asbab itulah, dalam makhluk itulah Allah hinakan dia, Allah binasakan dia. Inilah natijah, tuan-tuan mulia. Orang yang yakin dengan sesuatu selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala sebagai asbab kejayaan dia. Maka tuan-tuan mulia, kita kena yakin sungguh-sungguh bahawa kejayaan kita, kemuliaan kita, ketinggian kita hanyalah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita serah bulat-bulat diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, patuh sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan kudrat dia, dengan kekuasaan dia, akan jayakan kita, akan muliakan kita, akan tinggikan kita. Tuan-tuan yang mulia, kejayaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah kejayaan yang pasti. Kejayaan yang pasti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bina kejayaan kita dalam dunia, kehidupan kita dalam dunia pun dengan agama. Allah Subhanahu wa taala akan bina kejayaan kita, kehidupan kita dalam kubur pun dengan agama. Allah Subhanahu wa taala akan bina kejayaan kita, kehidupan kita di akhirat pun dengan agama. Tidak ada dalam benda-benda dunia. Tuan-tuan yang mulia, kehidupan dunia ni yang paling penting sekali dalam kehidupan dunia, manusia di berjaya dalam kehidupan dunia ni apabila dia dapat jalani kehidupan dunia dengan tenang. dia bahagia, hati dia bahagia. Kalau tak tenang, kalau tak bahagia, maka apa keadaan zahir tidak memberi makna pada dia, tuan-tuan. Satu orang naik kereta api kelas 3, tapi dia ada tiket. Maka walaupun kelas 3 aircon tak ada, orang duk lalu lalang, orang duk jual-jual lalu lalang, orang lain penumpang lain pun lalu lalang, tapi dia ada tiket, dia tenang, tak ada siapa boleh ganggu dia, seat dia lah hak dia, maka dia boleh lena tidur. Satu orang lagi masuk first class air condition sleeper, ada tempat tidur dalam bilik khusus private untuk dia, dan aircon pula, siapa yang lalu lalang tak ganggu dia, tapi dia tak ada tiket. Dia tak ada tiket. Walaupun aircon ada, katil tilam lembut, tak ada siapa boleh ganggu dia, tapi dia tak ada tiket. Hati dia risau, runsing. Bila-bila saja pihak kereta api, apa ni, pegawainya boleh datang, boleh cek tiket dia, dan bila-bila saja dia boleh dihalau. Dia dalam bilik aircon, katil ada, tilam empuk, ditutup, semua orang tak boleh ganggu dia, tapi dia tenang tak? Mana baik naik kereta api kelas 3 dengan ada tiket, naik kereta api kelas 1 dengan tak ada tiket? Jadi segala asbab zahir yang ada pada dia tidak bererti sebab dia gelisah, dia tak tenang. Macam itulah tuan-tuan dalam kehidupan dunia. Satu orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dia tinggal atas bumi Allah tanpa tiket, tuan-tuan mulia. Walaupun dia ada istana besar, walaupun hidangan atas makanan atas hidangan dia harga ribu-ribu, dimasak oleh tukang masak yang pakar-pakar, tapi tuan-tuan mulia, oleh kerana dia derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kalau dia bukan orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia tak tenang, tuan-tuan mulia. Dalam satu hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'mai wa talab rabban siwa'i wa khruj min tahti sama'i." Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa-siapa yang tidak redha dengan keputusan aku, tidak redha dengan hukum aku, tidak redha dengan ketentuan aku, dan siapa-siapa yang tidak sabar atas bala aku, siapa-siapa yang tidak syukur atas nikmatku, wa talab rabban siwa'i, cari Tuhan lain selain daripada aku, wa khruj min tahti sama'i, dan keluar daripada bawah kolong langit aku. Satu hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala dah iklan macam ni pada dia, tuan-tuan mulia, boleh dia tenang lagi ke, tuan-tuan mulia? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dalam alam ni, tuan-tuan mulia. Hanya Allah Tuhan, tuan-tuan. Allah, hanya Allah yang ciptakan segala-galanya. Dialah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dia Rab kepada langit, tujuh petala langit, dia Rab kepada tujuh petala bumi, dia Rab kepada segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Kalau dia dah murka, kalau dia dah marah, kalau dia dah marah, tuan-tuan mulia, macam mana keadaan hamba, tuan-tuan mulia? Tak mungkin dia boleh tenang, tuan-tuan mulia. Dia boleh duduk atas tilam empuk, tapi hati dia tak akan boleh lena dengan tenang, tuan-tuan mulia. Dia boleh makan makanan yang sedap-sedap, tapi hati dia tak akan tenang, tuan-tuan mulia. Dia boleh duduk dalam istana, dalam singgasana atas emas pun, tuan-tuan mulia, tapi hati dia tak mungkin tenang, tuan-tuan mulia. Sebab Rabbus samawati wal ard murka pada dia, marah pada dia. Ini hakikatnya, tuan-tuan mulia. Kejayaan hanya dalam taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan hanya ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita di India. Satu orang, orang miskin, rumah dia tepi satu banglo besar. Maka dia ni yakin rosak macam kita jugalah. Dia tengok banglo besar rumah dia, dia kata, Allah, ni orang berjaya betul ni. Hebat betul dia, berjaya dalam kehidupan dia. Aku tak ada apa. Pondok buruk, apa pun tak ada. Maka dia appreciate, dia kagum dengan jiran dia yang kaya ni. Orang ni lah orang berjaya, dia kata. Oleh kerana dia kagum, maka tanpa diminta, tanpa disuruh, dia pergi khidmat kepada orang kaya ni. Orang kaya ni nak keluar, nak pergi bisnes dia, dia tolong buka gate. Bila dah keluar, kereta dah keluar, dia tutup. Dia orang kaya tu angkat tangan, terima kasih. Petang bila orang kaya ni balik, nampak je kereta orang kaya ni balik, dia berlari bergegas datang buka gate. Orang kaya ni masuk, dia tutup balik. Dia buat memang kerana dia kagum. Ni orang berjaya bagi dia. Berhari-hari macam tu orang kaya ni pun, Masya Allah, sukalah kan ada orang khidmat dia tanpa suruh, tanpa minta, datang untuk khidmat pada dia. Maka sekali, satu hari dia keluar, dia holo RM50 dah ambil. Kawan ni tak pernah dapat umur dia RM50 satu hari. Dia kais pagi, habis pagi. Kais petang, habis petang. Tak ada apa boleh simpan. Hari tu dia dapat RM50. Dia balik, dia punya happy. Masya Allah, dapat RM50. Dia makan RM2-3 je. Malam tu ada baki lagi duit. Nak letak mana ni, dia kata. Rumah tak ada kunci, tak ada alam, tak ada apa. Nak simpan mana ni? Dalam poket bawah bantal. Mana nak letak? Akhir duk fikir-fikir mana nak letak di baki ni. Ada RM40 lebih lagi. Sampai pagi dia tak lena tidur. Hari tu, oh, dia kata, tak payah pergi buka gate lah, dia kata. Tahu dah, faham dah. Jadi tak pergi buka gate. Petang pun dia tak buka gate juga. 2-3 hari tak datang, tiba-tiba tersempaklah dia dengan orang kaya tu. Orang kaya tu tanya dia, dulu tak pernah aku minta, tak pernah aku suruh kau datang tolong buka gate. Dah dapat RM50, tak datang, kenapa? Dia tak kata, saya kenal dah tuan siapa. Kenapa? Saya tiap-tiap malam boleh tidur lena. Tapi selepas tuan bagi RM50 pada saya, sepanjang malam saya tak lena tidur, saya faham tuan lagi tak lena tidur dalam banglo besar ni. Ini hakikat dunia, tuan-tuan. Ini hakikat dunia. Tak ada kejayaan, tuan-tuan, dalam dunia. Inilah keyakinan yang saya dan kita semua dan seluruh orang Islam kena usah tanam dalam hati, tuan-tuan. Mata'ul ghurur, dunia tak lebih daripada benda yang hina, yang menipu, tuan-tuan mulia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan semua sekali yang ada atas muka bumi perhiasan untuk siapa? Untuk dunia sendiri, bukan untuk kita. Nampak cantik, dia dihias-hias jadi cantik. Tapi kenapa dia dihias-hias cantik? Lina beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami uji kamu. Untuk kami uji kamu, siapakah daripada kalangan kamu yang lebih cantik amalannya, lebih baik amalannya. Semua kecantikan dunia, semua kemodenan dunia, semua kecanggihan dunia bukan ada kejayaan dalamnya, tuan-tuan mulia. Tapi kecantikan, kecanggihan dunia ni tak lebih daripada ujian kita, tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu, Maulana Sa'd selalu bagi tahu bahawa bagi orang kafir, dunia ni, kecanggihan dunia, kemudahan dunia adalah asbab itmi'nan, asbab untuk ketenangan mereka. Mereka lagi banyak dapat, mereka senang hati, puas hati. Lagi banyak dapat, lagi senang hati. Tapi mereka kena tipu juga, tuan-tuan mulia. Dan dunia ni untuk kita pula orang Islam, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji kita. Keyakinan kita pada siapa? Amalan kita macam mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mulia, kita kena usaha biar agama ada dalam kehidupan kita. Agama ada dalam kehidupan kita. Perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidup dalam diri kita. Tuan-tuan mulia, dalam agama Allah, dalam perintah-perintah Allah, dalam amalan-amalan agama, sekecil-kecilnya pun ada jaminan kejayaan, tuan-tuan mulia. Dan apabila satu orang datang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pasti datang pada kejayaan. Tuan-tuan mulia, sebagai contoh untuk kita faham betapa hebatnya perintah Allah, betapa hebatnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejayaan, kekuatan yang ada dalam perintah Allah, kejayaan, kekuatan yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicabar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tunjukkan bukti bahawa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka minta supaya baginda belah bulan. Baginda belah bulan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam angkat jari baginda, tunjuk ke arah bulan, dan memang bulan terbelah, tuan-tuan mula. Baginda tunjuk ke arah bulan, bulan terbelah dua dan cantum balik. Dan ni NASA memang boleh buktikan, tuan-tuan mula. Kita tak perlu pada NASA, kita tak perlu pada jet roket, kita yakin pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin pada Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawa memang dengan hanya satu pergerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala belah bulan. Bulan terbelah, kena bercantum balik. Tuan-tuan mulia, ulama bagi tahu bahawa pergerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam angkat tangan baginda, gerakan jari, tunjuk jari baginda ni dipanggil pergerakan takwini, pergerakan alami. Bukan perintah Allah sebagaimana pergerakan dalam semayang, bukan pergerakan kita puasa, bukan pergerakan buat haji, bukan pergerakan kita bayar zakat, kita berzikir, baca Quran dan sebagainya. Ini pergerakan-pergerakan amalan-amalan kita ni pergerakan amal apa ni, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pergerakan Nabi dalam belah bulan hanya pergerakan alami, pergerakan takwini, pergerakan alami. Nabi angkat dan Nabi tunjuk. Tapi dalam pergerakan yang hanya pergerakan takwini, pergerakan alami, ada kehebatan, ada kekuatan yang begitu besar, tuan-tuan, sehingga bulan terbelah. Ulama kata, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan, pergerakan-pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amalan, tuan-tuan mulia. Apabila sembahyang kita angkat jari asyhadu alla ilaha illallah, ni gerakkan juga jari. Tapi gerakan jari ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pergerakan ini adalah untuk menzahirkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Bila lidah kata asyhadu alla ilaha illallah, maka jari diangkat. Untuk bagi tahu bahawa kita mengaku keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, kalaulah pergerakan takwini, pergerakan alami Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekuatan yang begitu hebat sehingga bulan boleh terbelah, bagaimana dengan pergerakan asyhadu alla ilaha illallah? Bagaimana hebatnya kekuatan dalam tu, tuan-tuan mulia? Tapi kita yang tak faham. Kita yang tak nampak, kita yang tak yakin, tuan-tuan. Kita kena bina, tuan-tuan, keyakinan bahawa dalam amalan-amalan agama, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kehebatan yang terlalu dahsyat. Kehebatan inilah, tuan-tuan mulia, yang akan bersama dengan kita apabila kita buat amal, kita bina keyakinan dan kita buat amal. Kehebatan inilah, kekuatan ini yang akan bersama dengan kita, tuan-tuan mulia, dalam dunia ni, dalam kubur, di padang mahsyar, dan seterusnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ni, tuan-tuan mulia, orang-orang yang ada amalan agama, yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila datang azab Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan-kekuatan inilah yang akan selamatkan mereka, tuan-tuan mulia. Mereka ada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka. Dalam kubur, tuan-tuan mulia, kekuatan inilah akan tahan azab kubur, tuan-tuan mulia. Kubur punya dahsyat, tuan-tuan mulia, tembok kukuh macam mana pun, tembok tebal macam mana pun, azab kubur, bila azab kubur datang, tuan-tuan mulia, tembok kukuh macam mana, tebal macam mana pun dia tak boleh tahan. Kalau orang tu tidak ada amalan, tuan-tuan mulia, dia akan himpit sehingga tulang rusuk berceragah, tuan-tuan mulia. Tapi apabila ada amal, hadis bagi tahu kan dalam fadilat solat, semayangnya akan datang belah kanannya, amalnya akan datang belah kirinya, puasa, zakat, sedekah akan keliling dia sehingga azab kubur tak boleh hampiri dia, tuan-tuan mulia. Dekat pun tak boleh. Ini kekuatan-kekuatan yang ada dalam perintah-perintah Allah, kekuatan-kekuatan yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mulia, kemuliaan kita, kejayaan kita hanya ada dalam perintah Allah, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hina, kita kerdil, kita kecil, kita lemah, tuan-tuan mulia. Tapi apabila kita gabungkan dengan perintah-perintah Allah, kita lekatkan diri kita, kita hubungkan diri kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, tuan-tuan mulia. Satu stiker berat dia 3 gram, 2 gram. Nipis je. Tapi stiker ni boleh jalan 800 km sejam. Saya tak? Ha? Stiker 2 gram je berat dia. Enjin tak ada, apa benda tak ada, sayap tak ada. Tapi dia boleh jalan 800 km sejam. Saya tak? Ha? Saya tak? Susah nak percaya. Apabila stiker ni dilekat pada dinding kapal terbang, kapal terbang jalan 800 km sejam, stiker ni jalan berapa? 800 km sejam. Stiker kerdil, hina, tidak ada apa-apa, tuan-tuan mulia. Tapi bila dilekatkan diri dia dengan kapal terbang yang ada kekuatan yang hebat, maka kekuatan pada stiker ada kekuatan kapal terbang, tuan-tuan mulia. Dia pun jalan 800 km sejam. Kapal terbang sampai England, dia pun sampai England juga, tuan-tuan mulia. Kita kerdil, hina, tapi kita lekatkan diri kita yang kerdil hina ni pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Muhammadur Rasulullah. Baginda sampai Jannatul Firdaus, kita akan sampai Jannatul Firdaus juga, tuan-tuan mulia. Dah. Tapi kena lekat elok-elok. Kalau lekat lebih kurang, terbang 800 km jam, tercabut, jatuh, hina macam tu juga, tuan-tuan mulia. Kena yakin betul-betul, lekatkan betul-betul, jaga betul-betul. Jangan satu keadaan pun boleh lepaskan kita daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bagi taufik pada saya, pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala letak kemuliaan, kehebatan dalam perintah Allah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan, kehebatan dunia dan akhirat. Siapa yang bawa perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia, dia akan dimuliai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan mulia, ini adalah perkara yang kita semua nak usaha dalam diri kita. Usaha dakwah yang kita buat adalah usaha nak betulkan keyakinan kita, supaya yakin kita betul bahawa kejayaan saya hanya dalam perintah Allah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu kena kikis daripada hati kita. Kena bersihkan hati kita daripada segala keyakinan-keyakinan yang tak betul, keyakinan-keyakinan yang salah. Yakin hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Dia zat yang maha kuasa. Dia zat yang maha hebat. Dan kita pula, tuan-tuan mulia, satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa. Jadi semua yang ada pada kita semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala kata, dialah yang keluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa pun, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa pun. Kemudian dia yang bagi pendengaran pada kamu, dia yang bagi penglihatan pada kamu, dia yang bagi jantung sanubari hati kamu. Kamu ada perasaan supaya kamu boleh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala yang bagi segala-galanya pada kita. Kita tidak ada apa-apa. Dia yang bagi pada kita. Jadi hak kita yang diberikan oleh Allah. Kita diberi oleh Allah. Allah pemberi pada kita. Maka tuan-tuan mulia, kita sebagai hamba Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kena gunakan segala pemberian Allah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan kita dalam keadaan jahil, tidak tahu apa-apa. Kemudian yang kita tahu sekarang yang dia bagi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang dia bagi, tidaklah kamu diberi, tidaklah kamu beri daripada ilmu kecuali sikit sangat. Bila kata diberi, kita tidak ada hak apa-apa. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak ada apa-apa tuan-tuan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah bagi pada kita pula sikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi daripada ilmu kecuali sikit sangat. Dahlah kita ni diberi, kita tidak ada apa-apa. Kemudian yang diberi pula kepada kita sikit sangat, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, kita kena rasa bahawa kita ni memang tidak ada apa-apa. Makhluk-makhluk Allah yang lain, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala buat, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terus dijadikan pandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia kita ni, Allah kata dia keluarkan kita dalam keadaan kita bodoh. La ta'lamuna syai'a, tak boleh beza mana najis, mana makanan, mana taik, mana nestum, tak boleh beza. Ni manusia punya lemahnya kita. Tapi makhluk-makhluk Allah yang lain, tuan-tuan boleh cuba tengok makhluk-makhluk Allah yang lain. Anak lembu lahir-lahir dia dah kenal titik mak dia. Lahir-lahir dia dah boleh berjalan, boleh 1 jam dia dah boleh bangun, 3-4 jam dia dah boleh berlari, tuan-tuan mulia. Siapa ajar dia? Tak ada siapa ajar dia. Allah yang ajar dia. Allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Dia yang bagi bentuk segala sesuatu, dan dia dah sebab ajar cara hidup makhluk tu. Semua makhluk yang lain Allah Subhanahu wa taala ciptakan terus pandai. Tapi manusia ni Allah ciptakan dahlah lemah, dan dia bodoh. Dia tak tahu apa. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyu lahir-lahir mak dia duduk dalam laut, bertelur di pantai. Tapi lahir-lahir semua anak penyu tuju ke laut. Siapa ajar dia? Tak ada siapa ajar dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semut lahir jadi semut, pandai buat barisan cantik, tuan-tuan mulia. Kita orang tua-tua pun suruh queue, tak pandai lagi buat queue, tuan-tuan mulia. Ni nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala makhluk yang lain, dia terus ajar. Dia yang ajar semua sekali. Dan kita pula, tuan-tuan mulia, dia bagi kita kosong, tak tahu apa-apa, kita jahil, tuan-tuan mulia, supaya kita bentuk diri kita mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut diri kita mengikut ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditunjukkan oleh nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mulia, kita kena hubungkan diri kita dengan Allah, bina keyakinan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala punya hebat, tuan-tuan mulia, dia yang ciptakan segala-galanya daripada keadaan tidak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala badi', pencipta daripada tidak ada apa-apa. Dia yang mula-mula ciptakan daripada keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada contoh, tidak ada bandingan, tidak ada siapa-siapa yang ajar, tidak ada rangka, tidak ada bahan mentah. Maha hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rangka pun tak ada, plan pun tak ada, apa pun tak ada, bahan mentah pun tak ada, tuan-tuan mulia. Satu orang ada bahan mentah tapi tak ada plan, tak ada rangka, dia boleh cuba-cuba buat-buat dulu. Macam kereta, dulu tak ada kereta tapi sekarang kereta punya canggih macam-macam. Sebab apa? Manusia cipta dia baiki. Maka dia dipanggil pencipta kereta. Tapi sebenarnya dia kumpul-kumpulkan bahan mentah yang dah ada, kemudian dia cuba-cuba dia baiki, meningkat, makin canggih. Sehingga sekarang ada kereta-kereta yang tuan dia pergi duduk dekat dia, dah bunyi dah enjin dia, dah start dah. Punya canggih. Manusia buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada apa-apa, tuan-tuan mulia. Tidak ada contoh, tidak ada plan, tidak ada rangka, tidak ada misal, tidak ada model. Malah bahan mentah pun tak ada, tuan-tuan mulia. Punya hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila idza arada syai'an an yaqul kun, jadilah kamu, maka jadilah segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat ini, tuan-tuan mulia, hanya untuk bagi faham kita, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bodoh, yang tak tahu apa, supaya kita mudah faham bahawa Allah ni punya hebat. Bila dia nak sesuatu, dia kata jadilah. Tapi Allah punya hebat, tuan-tuan mulia, dia tak perlu kata jadi. Iradah dia dah sebenarnya kewujudan apa yang dia kehendaki, tuan-tuan mulia. Dia nak saja benda ni jadi, jadi terus, tuan-tuan mulia. Dia nak jadi matahari, matahari terus jadi, tuan-tuan mulia. Bila masa yang dia nak, dalam keadaan mana yang dia nak, terus makhluk tu jadi, tuan-tuan mulia. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada benda yang tak ada bahan mentah, tidak ada pasir, tidak ada silikon, tidak ada apa-apa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat bumi ni, tuan-tuan mulia. Tidak ada api, tidak ada bahan bakar, tidak ada apa-apa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat matahari, tuan-tuan mulia. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat, manusia heran. Ahli sains heran, macam mana matahari boleh terbakar berjuta juta tahun lamanya? Sedangkan setiap benda yang nak terbakar kena ada bahan api dia. Bila bahan api dia habis, bakaran dia juga habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat matahari terus terbakar. Matahari besarnya 1,300,000 kali ganda lebih besar daripada bumi. Matahari itu besar dia 1,300,000 kali ganda lebih besar daripada bumi. Satu-satu julangan api, tuan-tuan mulia, dia terbakar. Julangan api yang naik, tuan-tuan mulia, ada satu-satu julangan yang naik tu sampai tinggi dia 400,000 kilometer, tuan-tuan mulia. Ha, kita nak bakar Namrud boleh bakar api sampai macam bukit pun dah jadi sejarah dalam dunia. Api yang paling besar pernah dibakar dalam dunia. Tapi matahari yang Allah Ta'ala buat, sekali julang api dia tu 400,000 kilometer. 300,000-400,000 kilometer, tuan-tuan mulia. Tanpa ada bahan bakar yang disediakan oleh Allah, Allah buat dia terbakar, tuan-tuan mulia. Inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah siapa, tuan-tuan mulia? Dalam satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, ya man ata'ahu kalamun. Nabi ajar supaya kita minta dengan Allah, seru Allah macam mana? Ya man ata'ahu kalamun, wahai Tuhan yang pemberian dia cukup dengan dia kata. Pemberian dia cukup dengan dia kata, dia cakap, maka benda yang dia bagi tu terus orang tu dapat. Sulaiman alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada satu kerajaan yang tidak ada tolok bandingnya sebelum dan selepas. Kerajaan yang begitu hebat, kerajaan yang dia boleh kuasa atas jin, atas binatang-binatang melata, atas binatang-binatang berkaki, atas binatang-binatang berterbangan, atas angin, tuan-tuan mulia, atas laut. Semua Sulaiman AS minta dia ada kuasa atas semua makhluk Allah SWT, dan minta supaya dia boleh faham segala bahasa-bahasa makhluk-makhluk Allah SWT. Allah SWT kata, wahai Sulaiman, ambil kau nak ambil. Cukup dengan Allah kata ambil, semua jadi dah milik Sulaiman AS, tuan-tuan. Ini hebatnya Allah SWT. Ya man ata'uhu kalamun, ya man khazainuhu bainal kafi wan nun. Wahai Tuhan yang khazanahnya hanya ada di antara huruf kaf dan nun. Segala khazanah Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata khazanah seolah-olah ada store, ada gedung. Bukan, tuan-tuan mulia. Khazanah Allah Subhanahu wa taala bukan ada kena ada store, bukan kena ada gedung, bukan kena ada malaikat yang catit mana banyak mana yang keluar, banyak mana yang masuk. Tidak, tuan-tuan mulia. Ya man khazainuhu bainal kafi wan nun. Wahai Tuhan yang khazanahnya hanya di antara huruf kaf dan nun. Bila dia tekun jadi, jadilah apa saja yang dia nak. Khazanah Allah Subhanahu wa taala begitu hebat, tuan-tuan mulia, sehingga Nabi sallallahu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala kata, sekiranya yang awal kamu, yang akhir kamu, daripada awal sampai akhir, jin kamu, manusia kamu, semua sekali berhimpun di satu medan dan semua sekali minta dengan berkadar dengan kefahaman mereka, keinginan mereka, minta segala apa yang mereka nak. Kita minta apa yang kita nak? Kita nak apa? Satu rumah besar, satu kereta besar. Kita nak yang kita faham setakat itu. Profesor-profesor, orang bijak pandai minta apa yang dia faham ikut kemampuan dia. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala minta pula yang apa yang dia faham dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama minta apa yang dia faham dengan kefahaman dia tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi pula akan minta sebagaimana kefahaman dia dengan kehebatan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Malaikat-malaikat minta pula sebagaimana dia faham kudrat Allah Subhanahu wa taala. Semua kali minta yang mereka nak mengikut kefahaman mereka, kepandaian mereka, tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu wa taala bagi serentak segala permintaan mereka, tuan-tuan mulia. Masih lagi khazanah Allah Subhanahu wa taala tidak kurang, walaupun sebanyak kurangnya kita celup jarum dalam lautan angkat balik, tuan-tuan mulia. Banyak tu pun tak kurang khazanah Allah, sebab lautan ada tempat dia, tuan-tuan, ada store dia, ada kawasan air disimpan dalam lautan. Tapi khazanah Allah bukan ada gedung, bukan ada store, tuan-tuan mulia. Khazanah Allah bainal kafi wan nun, hanya di antara kata-kata kun saja, tuan-tuan mulia. Ini kehebatan Allah Subhanahu, inilah Tuhan kita, tuan-tuan mulia. Dan cara nak ambil daripada khazanah Allah, cara nak hampir dengan Allah, cara supaya Allah Subhanahu sayang dengan kita, dan cara Muhammadur Rasulullah. Dan amalan yang nak guna ialah, tuan-tuan mulia, ialah amalan semayang, tuan-tuan mulia. Amalan semayang. Semayang ni sememangnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala direct, tuan-tuan mulia. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala direct. Apabila hamba angkat takbir Allahu Akbar semayang, maka segala hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu disingkap, dan sama dia Allah Subhanahu wa taala bagi perhatian pada hamba. Tapi kalau dalam semayang dia dah angkat takbir, dia dah kata Allahu Akbar, dia dah mengaku, dia dah sebut dengan lidah dia bahawa yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang patut diingati, tidak ada yang patut ditawajuh lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih lagi dia ingat benda yang lain selain daripada Allah. Allah ni maha pemurah, maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia balik. Wahai hamba-Ku, kamu sepatutnya bertawajuh pada Aku. Kalau hamba ni masih leka lagi, Allah bagi lagi peringatan sekali lagi. Kalau hamba ni masih lagi leka lagi, Allah bagi lagi peringatan kali ketiga. Kalau dia masih lagi ingat benda-benda yang hina-hina selain daripada Allah ni, tuan-tuan mulia, maka Allah biarkan dia, tuan-tuan mulia. Semayang yang macam ni lah, tuan-tuan, apabila bagi salam, naik dalam keadaan gelap, hitam, legam, di dilipat-lipatkan, dikonyokkan, dihumban balik atas muka orang semayang, tuan-tuan. Semayang adalah hubungan direct hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan yang paling hampir sekali satu orang hamba dengan Rabb dia lah dia bila dia sujud depan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satu orang hamba sujud depan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah dia sujud depan kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah daripada kaki tangan, tuan-tuan, tapi nak bagi tahu bahawa kita sujud depan Allah, kita dalam keadaan begitu hina depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, sembahyang ni, hakikat sembahyang ni adalah hubungan darat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana Umar rahmatullah alaih bagi tahu hakikat sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi sembahyang selepas peristiwa Mi'raj. Sebelum peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu satu tahun yang menyedihkan sehingga dipanggil tahun tu Amal Hazan, tahun kesedihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun tu Khadijah radhiyallahu anha meninggal dan Abu Talib pun meninggal, tuan-tuan. Abu Talib ni orang yang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam habis-habisan dalam hal-hal luar rumah. Maka Abu Talib lah yang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk dalam rumah, Khadijah radhiyallahu anha lah yang tenangkan Nabi, bantu Nabi, bagi semangat pada Nabi, bagi sokongan moral pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua makhluk yang banyak bantu Nabi, yang banyak mudahkan segala urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tahun tu dua-dua ni diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua tahu bahawa Nabi lahir yatim, ayah tak ada. Umur 6 tahun mak pula meninggal. Tak ada siapa dah, tuan-tuan balik. Tunggal, adik-beradik lain tak ada. Pakcik-pakcik bila mula berdakwah, semua pakcik dah jadi musuh. Tinggal Abu Talib yang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib meninggal. Yang tolong bagi semangat pada Nabi Khadijah radhiyallahu anha, dia pun meninggal. Anak masih kecil-kecil lagi, tuan-tuan. Bayangkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Mekah jadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi mana-mana, lalu mana-mana orang ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk semayang depan Kaabah, orang mari letak perut unta atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana-mana jalan orang letak duri, letak sampah pada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar pun dah tak boleh nak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dah mula pergi Habsyah. Hijrah dibenarkan untuk pergi Habsyah. Yang dah Islam, yang dah boleh bela Nabi, mereka dah bertolak pergi Habsyah. Tak ada siapa, tuan-tuan mula. Dah Nabi tak ada siapa, Nabi ingat Bani Thaqif, orang yang baik-baik. Mereka ramai di Taif sana. Kalau mereka terima agama ini, maka Taif boleh jadi markas dakwah. Bani Thaqif akan jadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pergi ke Taif dengan harapan besar orang Taif, Bani Thaqif, boleh bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan semua tahu? Nabi buat usaha sebulan di sana. Akhirnya Nabi balik dalam keadaan hampa, paling hampa, tuan-tuan mulia. Pergi dengan harapan menggunung, balik dengan harapan berkecai, tuan-tuan mulia. Selepas peristiwa Taif inilah, tuan-tuan mulia, dah siapa pun tak ada. Yang diharap-harapkan dalam hati pun dah lakukan perkara paling dahsyat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa-siapa, marah dengan siapa-siapa, dia akan halau sampai dia kejar sampai luar pagar, tuan-tuan, tak ada. Kalau perompak masuk pun berani kejar, keluar rumah dah cukuplah. Kan? Siapa-siapa yang buat hal dalam rumah kita, kita halau dia. Dah keluar rumah, paling tidak keluar pagar, cukuplah, dah tak kejar lagi. Tapi Bani Thaqif punya jahat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mulia, dia letak budak-budak baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita 6 batu, tuan-tuan mulia, lebih kurang 10 kilometer. Mana ada orang yang marah macam ni pada orang lain, tuan-tuan mulia. Dan tidak ada langkah yang Nabi angkat kecuali batu menimpa badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan keadaan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa dah makhluk yang boleh bantu Nabi. Ha, bila dah tak ada makhluk, keadaan dah habis dah makhluk atas muka bumi yang Nabi harap-harapkan, tuan-tuan mulia. Dalam keadaan inilah Allah Subhanahu panggil Mi'raj Nabi. Panggil Nabi pergi Mi'raj, tuan-tuan. Allah tunjukkan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Isra' lagi, dalam perjalanan Isra' lagi, daripada Mekah sampai Baitul Maqdis lagi, Allah Subhanahu wa tunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kudrat Allah Subhanahu wa taala. Malah kenderaan yang digunakan untuk bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allah bagi Allah tunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Naik kenderaan lebih kurang macam keldai, tapi satu langkah sejauh mata memandang. Selangkah dia melangkah, jauh mata memandang. Burak tunggangan Nabi sallallahu. Sebab apa? Burak bersama dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik, dibawa naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, dibawa round semua. Neraka semua, semua sekali. Sampailah ke Sidratul Muntaha, semua dipertunjukkan kudrat Allah, kehebatan Allah, keagungan semua dipertunjukkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila nak balik, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, atas muka bumi dah tak siapa lagi yang boleh bantu kamu. Sekarang kamulah tengok betapa hebatnya aku, kudrat aku, kekuasaan aku, betapa agungnya kerajaan aku, dan kamu utusan aku. Nak balik ke dunia, ni ambil kunci khazanah aku." Itulah semayang, tuan-tuan mulia. Itulah semayang. Nabi balik terima hadiah semayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar pada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat gembira, tuan-tuan mulia. Sahabat-sahabat gembira. Dengan semayang, umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh doa direct pada Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat dahulu, tuan-tuan mulia, mereka apabila mereka ada hajat apa-apa, Bani Israel kata, "Ya Musa, wahai Musa, doalah pada Tuhan kamu." Mereka ada hajat apa-apa, mereka pergi jumpa, kena jumpa Nabi. Nabi mereka minta dengan Nabi mereka untuk doa pada Allah Subhanahu untuk mereka. Tapi umat ini, Allah Subhanahu bagi pada tangan mereka kunci khazanah Allah Subhanahu. Semayang, tuan-tuan mulia. Dan Allah kata, "Ud'uni astajib lakum." Kamu doalah pada aku, aku akan terima permintaan kamu. Allah Subhanahu wa taala kata, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku tanya tentang aku, maka bagi tahulah mereka, "Fa inni qarib." Sesungguhnya aku hampir dengan mereka. Macam mana hampirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Allah lebih hampir daripada orang merih kita lagi, tuan-tuan mulia. Inni qarib, Allah Subhanahu wa kata, "Idza as'aluka 'ibadi fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan terima doa hamba-hambaku apabila dia doa pada aku. Ini semayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, tuan-tuan mulia. Jadi kita kena bentuk semayang kita. Belajar semayang kita. Semayang adalah perbuatan yang hakikat, tuan-tuan mulia. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena jadikan semayang kita dalam keadaan sedar. Kita sedar, kita tahu, kita sedar bahawa kita sedang sembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mulia, kita semayang dimulai dengan Allahu Akbar, dan perbuatannya angkat tangan ke belakang, semua ditolak ke belakang. Allah, lafaz lidahnya Allahu Akbar. Kita kena usaha, tuan-tuan mulia, kita nak angkat takbir semayang, biar kita rasa betul-betul, jiwai betul-betul bahawa sememangnya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang lain kecil belaka. Semua yang lain semuanya kecil semua. Dan semua patut dibelakangkan, semuanya patut dibuang ke belakang. Yang ada dalam hati saya, yang ada dalam ingatan saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia yang maha besar. Ini hakikat semayang, tuan-tuan mulia. Semayang sebenarnya berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semayang bertemu dan berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bas Allah kata apa? Mintalah bantuan dengan sabar dan semayang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya semayang ini berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Orang yang yakin bahawa dalam semayang dia berhadap-hadapan dengan Allah. Dia bertemu dan berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin juga bahawa dia akan kembali pada Allah. Allah Subhanahu akan hisab dia. Annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin bahawa mereka bertemu berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu bahawa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ni ialah berhadap-hadapan dalam dunia semasa semayang. Bukan akan berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu di akhir daripada mahsyar, masa hisab nanti. Apa bukti dia, apa dalil dia? Dia kata Allah kata mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un, kamu akan kembali padanya. Kamu semua akan kembali padanya. Bila tu? Di akhirat. Dan Quran adalah kitab yang baligh, yang penuh dengan balaghah. Allah Subhanahu wa taala tidak ucap satu-satu perkataan dengan sia-sia. Dia dah bagi tahu tentang akhirat, wa annahum ilaihi raji'un, bahawa mereka yakin bahawa dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka mulaqu rabbih, bukan lagi hal akhirat. Kalau buat apa ulang benda yang sama? Maka mulaqu rabbihim dalam semayang itu sendiri. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahawa dia dalam semayang, dia bertemu berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini hakikat semayang, tuan-tuan. Dalam semayang memang kita bertemu berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu. Kita dialog direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala jawab majjadani 'abdi. Bila kita kata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala jawab asna 'alayya 'abdi. Allah jawab, tuan-tuan mulia. Kita berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sekarang dahsyatnya kita, tuan-tuan mulia, jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita kata Allahu Akbar, masa kata lidah kata Allahu Akbar pun hati dia tak rasa bahawa yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semayang, tuan-tuan mulia, tapi kita ingat yang selain daripada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala benci tu kita ingat dalam semayang, tuan-tuan mulia. Hanzalah radhiyallahu anhu, dia duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar bayan Nabi sehingga dia menangis-nangis, balik rumah dengan anak isteri, dia lupa dah. Duduk dengan anak isteri, layan anak isteri adalah antara akhlak yang mulia. Kerana layan orang yang baik dengan anak isteri, dia akan dapat darjah paling tinggi besok di akhirat, Nabi bagi tahu. Tapi dia dah lupa kaifiat yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dah lupa. Hilang. Dia bukan buat dosa pun. Dia bukan buat benda keji pun, malah dia buat benda yang terpuji yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, layan anak isteri. Tapi dia dah lupa apa yang dia ada depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata nafaqah Hanzalah. Dia laung kuat-kuat, dia keluar daripada rumah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Tuan-tuan mulia, kita lupa Allah dalam sujud, apa kita nak kata dalam tentang diri kita, tuan-tuan mulia. Hanzalah radhiyallahu anhu lupa Allah bila bersama dengan anak isteri, dia kata dia munafik, tuan-tuan mulia. Kita lupa Allah, bukan sekadar lupa Allah, ingat perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, tuan-tuan. Apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana itu kita kena bina semayang kita, kena belajar semayang kita, tuan-tuan. Semayang ni Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu semayang sebagaimana kamu lihat aku semayang. Habis kita yang tak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena belajar amali apa ni, teori dan amali semayang, tuan-tuan, sehingga kita yakin bahawa cara kita semayang betul sebagaimana kita nampak Nabi semayang, tuan-tuan. Ha. Kita kena belajar, tuan-tuan, bentuk semayang kita. Kita sehingga kita yakin bahawa semayang yang kita buat ni betul sebagaimana yang saya nampak Nabi semayang. Cara rukuk, sujud, bacaan, semua sekali kena belajar. Tuan-tuan mulia, Perkara inilah yang kita nak usaha dalam diri kita, dan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang bertanggungjawab untuk bawa agama ni kepada seluruh manusia, seluruh alam. Ini tanggungjawab kita, tuan-tuan. Manusia seluruh dunia tertipu dengan kejayaan dalam benda-benda, kejayaan dalam dunia ni, tuan-tuan. Maka tidak ada siapa lagi Nabi akan dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk usaha atas mereka. Kitalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi tanggungjawab besar untuk sambung kerja nabi-nabi. Kita bukan nabi. Kita adalah umat biasa je, tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan bagi kerja nabi-nabi, kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja yang paling mulia sekali. Kerja yang kalau ada kerja yang lebih mulia daripada kerja dakwah ni, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada nabi-nabi, pastilah Allah Subhanahu bagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang buat kerja dakwah ni dulu, tuan-tuan, orang yang maksum, yang tidak ada dosa. Tapi umat ni umat yang berdosa. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang maksum atas muka bumi. Tapi tuan-tuan, melihat kehebatan kerja dakwah yang dibuat oleh nabi-nabi, langkah pertama umat ni keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semua dosa dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan maksum. Dia berdosa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat kerana mulianya kerja dakwah ni, langkah pertama dia keluar jalan Allah, dosa dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala doa keampunan untuk dia. Ni kerja kita, tuan-tuan mulia. Kerja ni kerja serampang dua mata. Dengan kerja ni juga kita bawa orang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kerja ni juga kita bina agama kita, tuan-tuan mulia. Kita bina keyakinan kita. Jadi kerja ni kerja yang paling penting sekali untuk hidupkan agama dalam diri kita dan untuk hidupkan agama dalam seluruh umat seluruh dunia. Kerja ni kerja paling penting sekali, tuan-tuan mulia. Kalau tak ada kerja ni, kerja dakwah ni, maka semua cabang-cabang agama yang lain akan mati. Apabila usaha dakwah, maka semua cabang-cabang agama yang lain akan hidup, tuan-tuan. Cuma syarat dakwah ni kena dijalankan dengan cara nabi-nabi. Bagi kita, sebagaimana diberitahu oleh alim ulama kita, tuan-tuan, yang mereka telah kaji Quran hadis, satu tertib, satu usul pun tidak diberitahu kecuali belakangnya ada sandaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sandaran ayat-ayat Quran, tuan-tuan. Jadi kita kena belajar usaha ni. Jadi untuk belajar-belajar usaha ni, siapa yang insyaAllah? Semoga Allah kabul. Bangun tuan-tuan insyaAllah. 4 bulan 40 hari. Bangun insyaAllah yang angkat tangan tadi, bangun insyaAllah. Amin. Semoga Allah kabul. Cash tunai. Amin. Semoga Allah kabul. Dalam muntakhab ada satu hadis, tuan-tuan, Nabi bagi tahu, qafratun qaghazwatin. Balik pun macam pergi perang juga. Mana saat terangkan hadis tu, siapa-siapa yang balik dengan niat, dia balik hanya nak tunaikan keperluan-keperluan yang dia sebagai manusia ada macam-macam keperluan, ada macam-macam tanggungjawab. Habis saja keperluan-keperluan tanggungjawab, tanggungjawab dia akan keluar lagi ke jalan Allah. Ataupun bila ada saja seruan untuk keluar jalan, dia akan terus sambut seruan tu. Maka baliknya tu pun dia akan dikira masih lagi dalam keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat. Jadi tuan-tuan yang nak tambah, masya-Allah, tambah lagi. Yang nak balik pun jangan niat nak balik. Jangan niat nak balik. Balik dengan niat untuk tunaikan segala keperluan-keperluan kita sebagai manusia, tanggungjawab kita, dan akan keluar lagi jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang macam ni seluruh hidup dia boleh dia buat dikira sebagai jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi balik tuan-tuan mulia, buat usaha makami sungguh-sungguh. Semua kita di mana pun kita hampir dengan istimak masing-masing, kita buat usaha jumpa semua orang, tazkir semua orang. Maksud istimak ialah supaya tahap agama meningkat, tuan-tuan mulia. Supaya tahap agama dalam umat meningkat. Paling kurang supaya nampak kesan daripada istimak ialah supaya bilangan orang semayang berjemaah bertambah. Supaya orang yang jaga semayang bertambah. Itu paling kurang, tuan-tuan mulia. Jadi kita usahlah sungguh-sungguh. Boleh azam semua insyaAllah. Dan kita doa untuk istimak kita, semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah Subhanahu menjayakan, Allah terima sehingga jadikan istimak-istimak seluruh Malaysia asbab hidayah untuk kita di Malaysia dan seluruh dunia, insyaAllah. Allah bagi taufik untuk amal. Subhanallah, bihamdihi.